Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa makunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Amma ba'du, sahabat inspiratif, sebuah kebahagiaan dan kesyukuran yang besar detik ini Allah masih menganugerahkan telinga kita untuk mendengarkan peringatan-peringatan yang indah dari Sang Maha Rahman, Sang Maha Kasih Sayang. Ternyata rizki terbesar seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang berpaling dari apa yang diserukan. Hari ini kita merasakan kebahagiaan yang dahsyat dan luar biasa itu dengan kembali mendengarkan One Day One Ayah, satu hari satu ayat di radio kesayangan kita dalam gerakan Cinta Al-Quran bersama RRI 94,3. Baik, hari ini kita sampai di ayat ke-7 surah Asy-Syu'ara juz ke-19. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dalam firman yang indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Awalam yarau ilal ardi kam ambatna, betapa banyak, berapa banyak, begitu banyak kami telah tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik, yang menghidupi hidup dan kehidupan manusia. Sahabat inspiratif, dalam cacatan ilmu tumbuh-tumbuhan, kurang lebih ada 8,4 juta spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi jenisnya. Dan alhamdulillah, Indonesia mendapat anugerah 3/4, hampir mencapai 75% seluruh tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini ada di Indonesia, baik yang di bumi, baik yang di laut. Itulah anugerah yang besar. Sebelumnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita berpaling dari peringatan-peringatan, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari seruan Rasulullah dan seruan Allah Subhanahu wa taala melalui para dai, para asatidz. Saat ini kita di-breakdown-kan sejenak, jikalau misalnya memang seruan dalam bentuk panggilan dari manusia ke manusia itu tidak sampai kepada telingamu, tidak masuk ke dalam relung hati imanmu, maka coba lihat tumbuh-tumbuhan yang telah ditumbuhkan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah engkau makan dan engkau membutuhkannya. Siapa yang tidak butuh beras hari ini untuk makan? Dan Allah menyapa dalam surah Al-Waqiah yang sering kita dengar. Afaraitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Pernahkah kamu melihat, perhatikan benih yang engkau tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Beras tagi kita kenal sebagai tempat yang paling subur. Senang para petani melihat tanaman yang sudah mulai ranum, mungkin padi yang sudah menguning, tumbuh-tumbuhan yang begitu besar. Kemudian turunlah seketika yang dikatakan Allah, "Inna sa'nunazzilu 'alaihim minas sama'." Tidak dari langit, baru dari gunung dikasih batu sinabung. Akhirnya kena erupsi lah semua tumbuh-tumbuhan yang tadi kesannya akan memanen. Allah memperingatkan dengan cara itu. Terus, ayo, siapa yang numbuhkan? Siapa yang besarkan tumbuh-tumbuhan itu? Allah, apakah para petani? Saat ini kita sudah mulai kesulitan karena sinabung untuk mengakses tumbuh-tumbuhan yang bisa kita suplai dengan mudah sebelumnya. Semua harga menjadi naik karena kebutuhan banyak tetapi suplai barang terbatas. karena permasalahan bagaimana Allah ingin membuktikan siapa ambatsna fiha, siapa yang menumbuhkan daripadanya. Sahabat inspiratif, inilah cara Al-Quran yang begitu indah menyapa hati kita, tidak telinga, kemudian kebutuhan sehari-hari kita yang sudah kita makan setiap harinya, Allah menyentuh dengan cara itu. Semoga dengan cara ini kita dapat tersentuh dengan bijak dan cerdas melihat bagaimana Allah berperan dalam kehidupan kita. Sahabat inspiratif, di studio telah ada Ustaz Dr. Zainal Arifin MA dan sahabat calon dokter kita, Ustaz Syamu. InsyaAllah akan menambah wawasan kita di ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ayat 7 ini menggambarkan kepada kita kuasa Allah yang begitu luar biasa. Bila sebelumnya Allah menggambarkan tentang peringatan yang penuh dengan kasih sayang, maka di sini ada kuasa Allah dalam dunia fauna, tumbuh-tumbuhan, minkulli zaujin karim, dari setiap pasang-pasangan akan tumbuh kontribusi yang begitu besarnya. Bagaimana satu biji pohon mangga menumbuhkan dan menghasilkan ribuan mangga dalam usia dia. Bagaimana satu biji buah sawit menghasilkan sekian ton sawit yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Begitu juga bagaimana dengan satu butir padi akan mendapatkan 700 butir padi berikutnya. Sungguh luar biasa hanya dengan melihat fauna di sekeliling kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, amati dari tanah yang sama, buah-buahnya bisa berbeda. Sama-sama mangga, tetapi ketika mangga Indramayu ketemu dengan mangga golek, kita rasakan akan rasanya berbeda, walaupun sama-sama standarnya adalah mangga. Itulah kuasa Allah yang tidak pernah habisnya untuk kita ungkapkan, terkait dengan fauna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 7 ini. Inspirasi dari ayat 7 ini kita temukan di tafsir inspirasi, jika orang yang jahat di dunia ini sedikit saja mau melihat, mereka tidak perlu beranggapan dunia ini untuk kejahatan. Artinya apa? Begitu banyak anugerah Allah yang telah Dia turunkan kepada kita, what next? Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita membalas kejahatan itu dengan keburukan? Air susu yang diberikan Allah kita balas dengan air tuba? Apakah pantas kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyaknya? Ini adalah inspirasi yang sungguh luar biasa. Mumpung masih diberikan Allah anugerah yang begitu banyaknya, kondisi kenyamanan, keamanan, tidak banjir seperti di daerah lain, tidak kena erupsi seperti di Sinabung sana, aman, nyaman, damai, cukup makan, cukup tidur, maka sebenarnya yang diminta oleh Allah, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur bertambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kafir mengurangi. Ada Ustaz Syamu. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Parli. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 7 surah As-Su'ara ini memberikan nilai pendidikan kepada kita sesuatu perilaku yang senantiasa kita mampu menyadarkan diri kita. Kita mengetahui bersama dalam pesan Al-Qur'an, "Inni ja'ilul fil ardi khalifah." Jadi ada diungkapkan pesan dijadikan kita sebagai khalifah di atas bumi ini. Dan di sisi lain juga, la tufsidu fil ardi. Janganlah kita membuat kerusakan di atas bumi. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 7 ini bisa kita ketahui bersama bahwasanya ketika Allah memberikan pesan, apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Bumi ini merupakan sesuatu hal yang menjadikan kita tumbuh, hidup, dan mampu berbuat apa yang dipesan oleh Allah. Sehingga kita layaklah memperhatikan bumi sebagai tempat tinggal kita. Bumi tempat kediaman kita patutlah kita perhatikan. Yang mana bumi tersebut Allah memberikan kata-kata tumbuh-tumbuhan yang menjadi bagian dari keseimbangan bumi itu sendiri. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika kita mampu menjaga keseimbangan bumi ini dengan memelihara identitas kita sebagai khalifah, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi ini, insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Ingat istilah dalam Al-Quran, dalam pesan agama, ad-dunya majra'atu lil akhirah, dunia itu adalah ladang akhirat. Kenapa diistilahkan dengan ladang? Artinya menjadi tumbuh-tumbuhan yang baiklah yang akan menjadikan kita memanennya di akhirat nanti. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz Zainal tadi mengatakan, sebuah biji mangga mampu menghasilkan berbagai macam tumbuhan, ini sesungguhnya menjadi sesuatu hal yang inspiratif bagi kita. Ketika kita memiliki profesi untuk menumbuhkan, maka istilahnya nilai sabar yang dipesankan di situ. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan berbagai macam buah, maka ini diistilahkan bagaimana kita mampu berbagi. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari ayat 7 ini secara otomatis adalah bumi patut untuk diperhatikan karena itu adalah tempat tinggal kita. Alatnya adalah menjaga tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari kehidupan yang menjadikan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan. Sahabat inspiratif, kesimpulannya adalah siapapun yang sekarang masih menginjak bumi dan siapapun yang masih butuh pada makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, berimanlah karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lewat.